menjual sesuatu yang di tempat yang banyak ikhtilat, yakni campur baur laki-laki perempuan. Ya. Ya lebih baik dihindari ya. Tapi kalau itu tempatnya itu kan tersekat-sekat, ya masing-masing di tokonya, yaitu dia enggak termasuk ikhtilat karena itu tempatnya dia. Tapi kalau memang campur itu lain lagi.